Sungguhnya aku sangat mencintai kamu, dan di jantungku terbingkai indah namamu. Telah aku coba untuk melupakan kamu, dan ku coba lagi tapi ku tak bisa.